tiada mungkin kan berbunga walau engkau sirami. Sudah tiada berarti pohon telah lama mati. Guna rayuanmu tiada guna, cumbuanmu hati telah membeku tak seperti dahulu. Janganlah merayuku. Selfie! Selfie! Oh! Artinya apa, Sar? Artinya, Sar? Aku sangat mencintaimu, Selby. Ya, memang layak dicintai karena penampilan bagus sekali bersama dengan Inul, dia artista. Aduh, Mbak Inul, cocok banget. Jangan kau cek, aduh, Mbak Inul. Oke, sahabat Duta juga suka aduh dengan penampilannya. Ya, ayo dong, Mbak Selby. Sahabat Duta. Hey, hey. Sahabat Duta, hey, hey. Kami di sini siap mendukung Selby. Sahabat Duta, hey, hey. Sahabat Duta, hey, hey. Kami di sini siap mendukung Selby. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, Indosiar tapi juga di gedung Lilin Lau Sopeng Sulawesi Selatan. Sudah ada Nurul Cinta. Silakan Nurul Cinta. Halo Nurul Cinta. Sahabat Duta, terima kasih. Terima kasih. Sahabat Duta. Pidat DPP. Halo Selby. Bagaimana penampilan Selby tadi? Masyarakat di Sopeng, Sulawesi Selatan ini masih sangat terasa meskipun waktu sudah menunjukkan pukul 12:30 waktu Indonesia Tengah. Jadi kalau di Jakarta masih pukul 11:30, kita semua warga di sini masih begadang untuk menyaksikan selfie. Nah, kita akan menuju ke sini, kita dengarkan yel-yel dulu ya dari warga Sopeng, Sulawesi Selatan. Sudah mau berangkat umroh, ya kan? Tapi masih nonton bareng untuk menyaksikan penampilan Selby. Jangan-jangan Bapak ini ke Tanah Suci, salah satunya untuk mendoakan Selby agar menjadi juara satu. Terima kasih. Pertama kami ucapkan selamat kepada Selby. Anda luar biasa. Kami bangga dengan Selby. Yakin dan percaya bahwa kita di Sopeng dan seluruh masyarakat Bugis Makassar, sekali lagi, bahwa kita tidak pernah menyerah melawan badai pun, siapapun lawan kita, kita tidak pernah pantang untuk mundur. Yakin dan percaya, urusan SMS, urusan kita. Urusan menyanyi, urusan Selby. Terima kasih, semoga Selby berhasil. Insya Allah kami akan doakan supaya Selby bisa menjadi juara dan menjadi kebanggaan orang Bugis Makassar. Terima kasih. Jangan pernah pantang mundur. Ada juga dari Universitas Negeri Makassar. Nah, ini apa yang diberikan semangatnya untuk Selby? Karena kan tadi semangat Selby juga terlihat ya di studio. Begitu juga di sini. Walaupun tadi ada di peringkat 2. Bagaimana nih semangatnya untuk Selby nih, Pak? Saya kira semangat untuk Selby hanya satu kata. Juara satu. Kalau melihat penampilan Selby dari penampilan pertama sampai penampilan malam hari ini, tidak hanya untuk masuk empat besar, tetapi dia masuk juara satu. Amin. Ya, berharap mudah-mudahan terbaik untuk Selby ya, Pak ya. Yel, yel, yang terakhir. Terima kasih Nurul Cinta.